وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الله حفظكم الله. Sebagaimana telah saya sampaikan kemarin bahwasanya kita kedatangan tamu-tamu mulia saudara kita kaum muslimun as-salihun as-salafiyun sengaja berkunjung ke tempat kita untuk melihat kebaikan yang ada di tempat kita, dakwah dan ilmu yang mereka ingin mendapatkan faedah. Mereka adalah saudara-saudara kita yang tinggal di negeri Perancis, walaupun asal mereka berbeda-beda. Nanti mungkin dari mereka akan memperkenalkan diri mereka dengan bahasa masing-masing. Ada yang berbahasa Perancis, biar tahu bahasa Perancis kayak apa. Ada yang nanti berbahasa Meritonia. Ini sebuah negeri di Afrika. Asal dari negerinya Syekh Muhammad Amin Asyinqiti yang punya tafsir Adwa'ul Bayan. Dan ada seorang yang dari Tunis, dari Kairouan. Kairouan ini salah satu negara yang dulu pernah jaya, pernah berkembang dakwah Ahlu Sunnah, tapi sekarang terpuruk keadaannya. Oleh karena itu mungkin saya perkenalkan dahulu saudara Ziyad Ainal Akh Ziyad. Tafadhal, anta mutarjim. Al Akh Ziyad Faransi, tinggalnya di Faransa tapi bahasa Arabnya bagus. Insyaallah besok memberikan ceramah besok pagi. Ya. Karena kalau sekarang untuk perkenalan mungkin waktunya saja sudah panjang. Awalan mungkin man akh Muhammad awalan alladhi tata'arraf au insyaallah tafadhal ya akh Muhammad insyaallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Je m'appelle Mohamed. Et je suis votre frère en Allah et je suis originaire de la Mauritanie, comme a dit le frère. يقول أنه أخ لكم في الدين وأصله من موريتانيا يعني وجاء لزيارة الإخوة في إندونيسيا. Dia sudah memperkenalkan namanya Muhammad. Hafal enggak bahasanya tadi? Beliau dari Mauritania. Tadi ya negaranya Syekh Muhammad Amin Asyinqiti. Beliau sengaja datang ke sini menyatakan bahwasanya saya adalah saudara antum. Insyaallah. Et nous sommes arrivés ici en Indonésie depuis à peu près 20 jours. Et alhamdulillah, depuis qu'on est arrivé, mashallah, le pays est magnifique et ses habitants aussi nous ont bien accueillis. Et alhamdulillah, depuis qu'on est arrivé, on a vu que du bien dans ce pays. الحمد لله يعني البلاد ما شاء الله جميلة جدا وساكنوها أجمل ويعني يقول أن يعني نشكركم على حسن ضيافتكم ويعني ما رأينا إلا خيرا عند الإندونيسيين بارك الله فيهم وزادهم الله حرصا على السنة. Beliau sampai ke Indonesia sejak 20 hari yang lalu. Masya Allah. Jadi pertama kali singgah di tempatnya Ustadz Khatib di Banjarsari Ciamis. Ya. Awal kali beliau sampai ke Indonesia, beliau mengatakan bahwasanya negerinya sangat indah. tapi penduduknya lebih indah. Masya Allah, lebih indah penduduknya. Tidaklah beliau dapati di Indonesia kecuali orang-orang yang baik, orang-orang yang menyambutnya dengan Masya Allah, dengan ramah tamah. Dan beliau mengucapkan jazakumullah khairan atas sambutan baiknya, ya, jamuan tamunya. Dan beliau mendoakan kepada kita agar Allah SWT mencurahkan barokahnya kepada kita semuanya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la religion est le bon comportement. Et alhamdulillah, les salafis indonésiens, son comportement n'a rien à envier avec les comportements des autres peuples qu'on a vu jusqu'ici. Qu'Allah nous facilite à nous installer dans ce pays si c'est un bien pour nous et qu'il préserve le peuple indonésien musulman. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حث على حسن الخلق ويعني رأينا من الإندونيسيين يعني هذا يعني العمل بهذا الحديث وقد عشنا مع كثير من يعني كثير من الجنسيات الكثيرة وما رأينا أحسن خلقا من الإندونيسيين. Masya Allah. Beliau sebelumnya tadi juga mendoakan agar kita semua sahabat di atas as-sunnah. Kemudian beliau menyampaikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW senantiasa menganjurkan kita untuk beradab dan berakhlak mulia. Dan beliau mendapati bahwasanya orang-orang Indonesia adalah orang-orang yang mengamalkan ya, hadis ini. Akhlak yang mulia, adab yang baik. Beliau mengatakan bergaul dengan berbagai macam warga negara selain Indonesia. Nah, beliau tidak mendapatkan kecuali akhlak yang baik itu pada kita-kita orang Indonesia. Ya, mudah-mudahan Allah SWT memberikan sabar kepada kita. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan keikhlasan kepada kita bahwasanya kita bermuamalah dengan muamalah yang baik itu memang sudah tuntutan, sudah kewajiban. Nah. Baik. Aidan nasib yang qal huwa yas'al Allah Subhanahu wa taala an yuyassir lana al-baqa fi hadha al-bilad li'annana yani ji'na min bilad al-kufr ila bilad al-islam. Fa nasallahu أن يعني يسر لنا البقاء في هذه البلاد ما شاء الله. ما شاء الله. Dan beliau juga tadi berharap berdoa kepada Allah agar bisa tetap tinggal di negeri Indonesia ini karena memang beliau tinggal di negeri kafir yang sangat penuh dengan fitnah-fitnah ya, untuk bisa istiqomah itu terlalu berat. Sehingga beliau berharap agar Allah memudahkan mereka-mereka untuk bisa tinggal di negeri ini. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan semuanya. Baqiyah Syekh, ada pertanyaan? Ini dari remaja salafi, mau ada yang tanya? Hah? Umur? Umur? Masya Allah. 31 tahun. Masyaallah. Ada yang lain yang mau ditanyakan? Nah. Azubi au anda wa ila. Nah, kulluna azab. Tiga orang ini, tamu-tamu kita ini masih bujang semuanya. Masyaallah. Alhamdulillah. Iskal. ماذا قال؟ لا قال أن كلنا بارك الله فيكم يكفي أولا مزيرا mau tanya apa? Gak tanya ini ukuran sepatunya berapa? مقدار حذاء كم حجمه؟ هذا شو لكم يا كونشيف 45 45 إن شاء الله. 45 45. Badin Akbar Syekh, ada insyaallah. Yunus. Insyaallah. Baik. Yunus. Ya, insyaallah. Tu parles français? Tu parles anglais? Ya. Insyaallah. Besar sekali. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك pour votre accueil, mashallah. Ça fait plaisir de voir des frères de la Sunna, mashallah. Bارك الله فيك pour l'accueil en Malaisie. Mashallah, qu'Allah préserve ce pays et ses enfants. يعني يقول يعني بارك الله فيكم على حسن ضيافتكم وإن يقول إنه مسرور بلقاء الإخوة في إندونيسيا ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهل السنة في إندونيسيا وكذلك أبناء أهل السنة. Beliau pertama kali mendoakan kita barakallahu fikum jazakumullahu khairan atas sambutan ya jamuan yang baik dari antum semuanya. Dan beliau mendoakan agar Allah menjaga antum semuanya, menjaga anak-anak antum semuanya. Donc, je m'appelle Younous, je viens de Guadeloupe, c'est un pays dans les Caraïbes, à côté des États-Unis. اسمه يونس واصله من غوادلوب. غوادلوب جزيرة تقع في يعني جزر الكاريب. الكاريب. إيه ويعني في القارة الأمريكية قريب من كوبا ومكسيكو كان. إيه. ليو namanya يونس. Namanya يونس ya, masyaAllah seperti Nabi Yunus. في اسم أصل. هو يعني من المؤلفين. ويعني أسلم منذ سنتين. واسمه أصلا نيكولا. نيكولا. Beliau masya Allah termasuk mu'alaf baru 2 tahun masuk Islam, namun alhamdulillah langsung kenal dakwah salafiyah. Ya di antaranya melalui beliau ada musola di Prancis, itu ada musola di situ diadakan taklim. Kemudian banyak para mu'alaf atau yang sebelumnya belum masuk Islam tertarik untuk masuk ke musola tersebut mempelajari Islam, kemudian masuk Islam. Dan beliau alhamdulillah senang sekali. Karena awal pertama kali masuk Islam langsung dipertemukan dengan dakwah salafiyah. Kemudian beliau tadi menyampaikan bahwasanya beliau itu dari negara Karibia. Karibia. Karibia itu negara yang terletak di benua Amerika ya, tapi ini termasuk jajahan Prancis ya, jajahannya negara Prancis. Karibia ini terletak di negara Meksiko dan negara Kuba. Nama aslinya beliau tadi sebutkan Nikola. Nikola. Nikola. Lakin al-an Yunus. Al-an Yunus, masya Allah. Alhamdulillah. Tayyib, fadhal. Yunus. Merci beaucoup. Merci en tout cas pour cet accueil, masha Allah, et qu'Allah préserve ce pays. بارك الله فيكم على هذا الاستقبال ونسأل الله أن يحفظ هذه البلاد وسكانها. Kemudian ya sekali lagi beliau menyampaikan jazakumullah khairan atas sambutan antum sekalian dan semoga Allah menjaga negeri ini dan penduduknya. Ya jus soal? Ya mungkin soal. Siapa yang mau bertanya? Yang mau kenalan sama orang luar negeri? Situ Arbaun. Ukuran sepatunya 46. Tinggi badan? Tul. Meter 93 cm. Ya, 1 meter 93 cm. 1,93. Masya Allah. Untuk sementara yang tertinggi di antara kita. Beliau hobi main basket. Insya Allah nanti kalau kita punya lapangan bisa jadi pelatih kita. Masya Allah. Anak remaja-remaja salafi ada pertanyaan? Pengen kenalan? Fadhal. Hal hukumatukum yani fi Faransa taghdib ala da'wah salafiyah, dughutat ala da'wah salafiyah? Naam, fi dughutat, walakin alhamdulillah yani ma hadha ad-da'wah alhamdulillah muntashira wa al-iqbal 'alayha inshallah yani kathir, wa in kan fi dughutat alhamdulillah in Allah subhanahu wa ta'ala yani yassara للسلفيين في كل البلاد. الحمد لله. Ya, secara umum pemerintah memang menekan ya, menekan dakwah salafiyah, tapi alhamdulillah ya, dengan pertolongan Allah tetap saja dakwah ini eksis dan tetap saja banyak orang-orang itu berduyun-duyun mengenal dakwah salafiyah dan memegang prinsip dakwah salafiyah. Nah. Fadhil. Silakan. Ya. Al-akhawat yani muslimat, hal yajuz tatahajjab bil fi syari'ah? Syari'ah. Fi syari'ah la yani an-niqab wal sitar fi syawari' mamnu'. Wa in kharajat ukht yani bil niqab aw bil sitar imma yani dara'ib 200 yuro kathir jiddan. Orang bercadar niqab atau menutup wajah ya, seperti akhwat yang di sini itu kalau di jalan-jalan dilarang. Dilarang. Kalau didapati seorang wanita keluar dalam dengan memakai hijab, maka ditarik ya, kemudian nanti didenda. Didenda 200 euro. 200 euro itu kira-kira 300 dolar. Didenda 3 juta rupiah kira-kira. Dendanya. Ya. Tetapi beliau pernah menyampaikan juga kalau pakai khimar kerudung itu boleh. Kerudung. Nah. Ada yang lain? Enggak. Ya nilai kihendakum fikr ain tuqim ba'da hadha fi ayyi makan. Ba'da is dulu. Ini pada hadis ziarah au fil mustaqbal aina turid an taskun kata. Nahnu al-an yani alhamdulillah yani ghadarna Fransa wa nazalna ila Indonesia inshallah yani nabhath fi Indonesia lihadha yani najul nazur al-marakiz hatta inshallah idha yassara lana an yani نقيم في معهد من المعاهد وإن شاء الله بعد إذا يسر الله الذهاب إلى اليمن طلب العلم كذا إن شاء الله, إن شاء الله. ولكن لأن يعني ربما سؤال يعني أن لماذا اخترتم إندونيسيا؟ أيوة ماذا لماذا اخترتم إندونيسيا؟ لأن أولا أنا أجيب. Jadi pertanyaan tadi di mana kira-kira mau tinggal untuk selanjutnya? Beliau-beliau masih berpikir ya, karena beliau memang lagi survei ke pertama ke Mahad Ciamis, kemudian kemarin-kemarin dari Mahad Al-Ansor, kemudian sekarang ke sini, setelah itu mau ke Petanan, mau ke Mujur, mau ke Cilacap. Setelah itu beliau-beliau akan berpikir mana kira-kira yang bisa untuk dijadikan tempat tinggal. Nah, kemudian mungkin antum sekalian bertanya-tanya kenapa kok memilih Indonesia. Sebelumnya tadi beliau mengatakan mungkin untuk di Indonesia itu sementara waktu, kemudian kalau ada kesempatan ke Yaman tholabul ilm, mereka-mereka masih bersemangat untuk tholabul ilm. Dan pertanyaannya jadi kenapa kok memilih Indonesia? Ajib. Karena alhamdulillah yani fi Indonesia yani as-salafiyah masyaallah muntashira wa yani la yujad fawda fi hadhihi al-bilad ككثير من بلاد الإسلام، يعني هذه نعمة يعني من الله سبحانه وتعالى لابد من الإندونيسي أن يشكر هذه النعمة العظيمة الذي هي الأمن والاستقرار. Jadi kenapa beliau memilih sini? Karena yang pertama dari sisi keamanan, ya, negeri kita ini adalah negeri yang aman dibandingkan dengan negeri-negeri Islam yang sering terjadi kekacauan. Seperti misalnya di Yaman, sejak saya dulu di sana sampai sekarang itu mesti ada perang. Jadi beliau memang memilih negeri ini yang tenang, yang damai, yang tidak ada kekacauan. Kemudian beliau mentanbih, ya seharusnya semestinya kita semua ini mensyukuri nikmat ini, nikmat aman, tenang dan bebas dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yumkinillahu amalan wa yumkin radan insyaallah tu'til kalimah lana jami'an. Sampai di sini pertemuan kita, mudah-mudahan Allah berkahi insyaallah. Besok ba'dal fajar beliau Al-Akh Ziyad ingin memberikan nasihat kalimah hadirah untuk kita semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa tafaddalu wa jazakumullahu khairan.